Ketahuilah kebenaran. Tapi ingat, kebenaran tak selalu menyenangkan. Pilihlah kebenaran. Tapi ingat, kebenaran tak selalu seperti yang Anda bayangkan. Kebenaran adalah kebenaran. Kita tahu dia sebagai kebenaran, kadang kita tak menyukainya, bahkan coba melarikan diri darinya. Bukankah mengalah sebuah kebenaran? Tapi sungguh tak menyenangkan kalau saya harus mengalah kepada orang yang menyakiti diri saya, bukan? Bukankah kebenaran untuk mengatakan bahwa kawan kita salah dan berbuat curang? Tapi karena dia kawan, dia akan marah dan kita bisa kehilangan dia. Ya, kebenaran tak selalu menyenangkan. Apalagi saya harus mengatakan dia yang terbaik padahal dia orang yang tidak saya sukai. Dan itulah kebenaran. Kebenaran harus dipilih dan dimenangkan sekalipun Anda tak menyukainya. Karena itu belajarlah mencintai kebenaran. Belajarlah membuat keputusan-keputusan yang tampak tak menyenangkan tapi benar sebagai sebuah keputusan. Hari ini tentukan pilihan Anda dengan benar. Memilih yang benar, bukan yang kita sukai, bukan yang menyenangkan diri, bukan sekedar yang kata orang, tetapi apa yang benar menurut Anda. Kali ini Anda menjadi penentu. Anda hebat, Anda luar biasa. Ayunkan langkah, tetapkan pilihan. Jangan salah arah. Tak perlu terpengaruh kiri dan kanan. Mulailah bersikap sebagai pemilih yang dewasa. Buat pilihan. Dan jangan pernah kecewa karena Anda memilih yang benar. Paling tidak menurut apa yang Anda ketahui. Memilih yang benar. Paling tidak dalam ukuran yang Anda pahami. Kalau masih rasa kurang yang Anda tahu, masih rasa kurang yang Anda baca, tambahkan lagi pengetahuan sedikit. Lihat kiri dan kanan, baca ini dan itu, baru pergi mengayunkan langkah. Tertunda 5-10 menit tak mengapa, asal kebenaran dapat dipilih dan ditegakkan. Selamat menentukan sikap, memilih pemimpin yang tepat. Bersama saya, Bigman Sirait.